Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta daurah Kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Sebelum kita membaca dan mentelaah buku yang akan kita kaji sempatan daurah kali ini, yaitu Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum karya Burhanuddin Az-Zarnuji, maka perlu diketahui bahasanya buku ini mendapatkan pujian dari Syekh Bakar Abu Zaid, dan beliau bercerita di kitabnya Hilyah Talibul Ilmi bahasanya buku ini Ta'lim wa Ta'allim fi Tariqit Ta'allum itu diajarkan di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, waqad kana al-ulama as-sabiqun yulaqinuna at-tulaba fi hilaqil ilmi adab at-talabi. Dan para ulama terdahulu mengajarkan kepada para penuntut ilmu di halaqah-halaqah ilmiah adab menuntut ilmu. Wa atraktu khabara akhir aqdi fi dalika, dan aku mendapatkan berita di 10 tahun terakhir, di akhir 10 tahun yang terakhir, ya, fi dalika tentang hal ini, fi ba'di halaqatil ilmi fil Masjid Nabawi, di sebagian halaqah ilmu di Masjid Nabawi yang mulia. Itkana ba'dul mutarisina fihi yutarisu tulabahu kitab Az-Zarnuji. Sebagian pengajar Masjid Nabawi mengajarkan kepada para penuntut ilmu kitab karya Az-Zarnuji yang wafat tahun 593 Hijriah, al-musamma yang disebut dengan yang judulnya Ta'limul Muta'alim Tariqat Ta'allum, mengajari para pelajar, para penuntut ilmu tentang cara ta'allum, cara belajar. Kemudian di catatan kaki Hilyah Talibul Ilmi, Syekh Bakar mengatakan, wa huwa ma'a ifadatihi. Buku ini ma'a ifadatihi, meskipun dia berfaedah, fihi mayaqtadi at-tanwih, ada beberapa hal yang patut untuk diingatkan, waliyulam hendaknya diketahui. Maka Syekh Bakar Abu Zaid menceritakan kalau buku ini jadi bahan ajar di pernah jadi bahan ajar di Masjid Nabawi. Demikian juga beliau katakan bahasanya buku ini adalah buku yang ifadah, yang berfaedah, meskipun ada ya beberapa catatan yang harus diperhatikan. Dan buku ini Ta'limul Muta'allim adalah buku yang sangat populer di negeri kita untuk berkenaan dengan tema ada penuntut ilmu, ya, dan metode belajar yang baik. Ya, buku yang paling terkenal di negeri kita adalah buku ini Ta'limul Muta'allim. Dan uniknya adalah padahal buku ini penulisnya mazhabnya Hanafi. Nanti kita akan banyak mendapatkan kutipan-kutipan dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya di buku ini, atau dari ulama mazhab Hanafi di buku ini. Di negeri kita yang dominan dengan mazhab Syafi'i, malah buku metode menuntut ilmu dan ada penuntut ilmu yang dari tulisan ulama mazhab Hanafi, malah mazhab Syafi'i malah tidak terkenal. Yang terkenal malah Ta'limul Muta'allim yang mazhab penulisnya adalah Hanafi. Jadi antara hal tidak tahu kenapa demikian, ya. Namun tentu itu satu hal yang unik dan menarik untuk kalau seandainya dijadikan bahan penelitian, kenapa negeri yang mayoritasnya mazhab Syafi'i kok buku adab menuntut ilmunya ngambil dari mazhab Hanafi, kenapa tidak ambil dari Tazkiratus Sami' Ibnu Jamaah Syafi'i atau ulama Syafi'iyah yang lainnya. Kemudian untuk cetakan yang akan kita baca, cetakan dari Ibnu Katsir, mungkin seandainya ada beberapa perbedaan cetakan ya nanti insyaallah bedanya tidak banyak insyaallah. Ya, kemudian untuk sejumlah hal yang perlu untuk dijelaskan nanti saya akan bacakan dari Syarah Ta'limul Muta'allim dari kitab kuning aslinya. Nanti akan saya bacakan hal-hal yang perlu ditambahkan dari syarah karya siapa ini? Syekh Ibrahim bin Ismail namanya. Dia punya syarah untuk Ta'limul Ta'alim. Nanti hal-hal yang perlu dijelaskan akan saya ambilkan dari kitab tersebut. Untuk cetakan Dar Ibnu Katsir langsung pada halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah muallif. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi. Segala puji milik Allah Zat yang mengistimewakan keturunan Adam dengan ilmu dan dengan amal, diistimewakan ala sehingga lebih unggul daripada semesta alam. Salawat dan salam, pujian dan keselamatan untuk Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam, pemimpin orang Arab dan non-Arab, keluarganya dan para sahabatnya yang merupakan Yanabi mata air al-ulum wal-hikam, mata air berbagai macam ilmu dan hikmah. Hikam jamak dari hikmatun. Yanabi jamak dari yanbu wa huwa ainul ma, makna asalnya adalah ainul ma, mata air. Ya, mata air berbagai macam ilmu dan hikmah. Di sarahnya dikatakan hikmah adalah al-ilmu bil asya ala ma hiya alaih, mengetahui berbagai hal sebagaimana keadaan senyatanya. Wa ba'du, falamma ra'aitu, maka tatkala aku melihat banyak dari penuntut ilmu di zaman ini, di zaman kita ini, mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu, namun wa ilal ilmi la yasiluna, namun mereka tidak sampai dan mereka tidak berhasil. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi, dan manfaat serta buah ilmu, dan buah ilmu ada dua yaitu amal wa wahi al-amalu bihi wan nasru, yaitulah mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Mereka ini yuhramuna, tercegah, mereka tercegah untuk mendapatkan manfaat dan buah ilmu. Kalau diceritakan dari Ibnu Katsir ada harokatnya yuhramun, dan kalau di sarahnya itu bacanya yahrimun. Ya bikasir ra min babi hasiba minal hirman. Ya, maka beliau jelaskan di sini, beliau jelaskan keadaan para penuntut ilmu di zamannya yang mereka rajin, namun mereka tidaklah sampai pada maksud ilmu, bahkan mereka tercegah dari mendapatkan manfaat ilmu dan buah ilmu. Lantas beliau penulis Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan sebabnya kenapa mereka tidak mendapatkan tidak sampai dan tidak mendapatkan manfaat ilmu dan buah ilmu. Sebabnya kama annahum akhta'u tara'iqahu, karena mereka keliru jalannya dan mereka tinggalkan syarat-syaratnya. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla, dan semua orang yang salah jalan maka dia tersesat dan tidak akan mendapatkan apa yang jadi maksud, baik sedikit ataupun jalla ataupun banyak, baik yang remeh ataupun yang besar. Aratu, maka aku ingin, wa ahbabtu, dan aku ingin menjelaskan bagi mereka tariqat ta'alumi, cara belajar, sebagaimana yang aku lihat di berbagai macam kitab dan yang aku dengar dari guru-guruku, para pemilik ilmu dan hikmah. Berharap untuk mendapatkan doa, yakni untukku, doa kebaikan untukku dari orang-orang yang menyukai buku ini, al-mukhlisin, ya, dan orang-orang yang tulus, bil-fauzi, doa berupa keberuntungan dan selamat pada hari pembalasan. Setelah aku istikharah kepada Allah dan kunamai buku ini Ta'limul Muta'alim fi Tariqit Ta'allum, dan aku jadikan dia fusulan beberapa fasal. Kemudian beliau sebutkan fasal-fasalnya. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik bagiku kecuali dengan Allah. Hanya padanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Kemudian fasal pertama tentang hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim dan muslimah. Tadi cetakan dari Ibnu Katsir ada catatan kaki. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di jami'nya dengan sanadnya dari Anas. Ya. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah. Ya, juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di Su'abul Iman. Wa naqala Al-Munawi anhu qawlahu, dan Baihaqi wa naqala Al-Munawi anhu qawlahu, dan Munawi menukil anhu dari Baihaqi, ya qawlahu, ucapannya, matnuhu masyhurun wa isnadu dha'ifun. Matannya, kontennya terkenal, sanadnya dhaif. Di Az-Zawaid, ya, itu Zawaid Ibnu Majah, ya, penulisnya namanya Al-Busiri mengatakan sanadnya dhaif karena dhaif jarawi bernama Hafiz Ibn Sulaiman. Suyuti mengatakan Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimallahu taala ditanya tentang hadis ini, kata Imam Nawawi, innahu dha'ifun ay sanadan wa in kana sahihan ay ma'nan. Hadis ini dha'if sanadnya meskipun benar konten dan kandungannya. Muridnya Imam Nawawi yaitu Jamaluddin Al-Mizzi mengatakan hadal hadis ruya an turqin, hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur yang bisa sampai derajat hasan. Wa wa kama qala, dan benar apa yang beliau katakan, kata Suyuti, ya benar apa yang dikatakan oleh Al-Mizzi, karena aku melihat hadis ini punya 50 sanad yang aku kumpulkan dalam satu buku tersendiri. Dan ada penjelasan penting disampaikan oleh As-Sakhawi, penulis kitab Al-Maqasidul Hasanah, waqad alhaqa ba'dul musannifin bi akhir hadzal hadis, sebagian penulis memberikan tambahan di akhir hadis ini, tambahan kata-kata muslimatin, sebagaimana di sini di Ta'limul Muta'allim, walaysa laha dzikrun fi syai'in min turqihi, dan ini tidak disebutkan di tambahan muslimatin ini, tidak ada dan tidak disebutkan di satu pun jalur-jalur hadis ini. Fa'inkana maknahu sahiha, meskipun maknanya benar, yang dimaksud kulli muslimin, ala kulli muslimin, mencakup muslimah. Kemudian i'lam ketahuilah bahasanya tidaklah diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah mempelajari semua ilmu. Wa inama yuftaradu, namun yang diwajibkan adalah talabu ilmil hal, adalah menuntut dan mempelajari ilmu sekarang, ilmu keadaan sekarang. Sebagaimana dikatakan afdalul ilmi ilmul hal, ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang keadaan seseorang. Wa afdalul amali hifdul hal, sebagaimana amal yang paling utama adalah menghafal atau menjaga al-hal, keadaan. Ya, ilmu tentang ilmu hal, tentu ilmu tentang keadaan seseorang. Seseorang itu perlu pengetahuan tentang apa, maka ilmu itulah yang fardu ain untuk dia pelajari. Keadaan dia setiap hari dia berakidah, maka dasar-dasar akidah, akidah yang benar adalah ilmu yang fardu ain. Keadaannya setiap hari itu berwudu, sholat, maka itu ilmu hal. Keadaannya setiap hari dia punya bersentuhan dengan hatinya, ya, maka ilmu tentang penyakit-penyakit hati adalah ilmu hal yang fardu ain dipelajari oleh setiap muslim. Di sarannya dikatakan yang dimaksud hal di sini adalah al-amru al-aridu lil insan, adalah berbagai macam keadaan yang dialami oleh seseorang, berupa kekafiran, iman, sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya, ya, minal ahwal, berupa keadaan. Hal di sini jamak dari mufrad dari ahwal, keadaan. Disarannya dikatakan la hal al muqabil lil mustaqbal. Hal di sini bukan kebalikan mustaqbal. Non hal di sini ya, mufrad dari ahwal, keadaan. Dan dikatakan bahasanya amal yang paling utama adalah hifdul hal, ya, mempertahankan, ya, menjaga dan mempertahankan keadaan baik yang ada. Minad dia wal fasad, jangan sampai terlantar dan rusak. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa' lahu fi halihi, maka wajib atas setiap muslim mempelajari ma yaqa' lahu, apa yang terjadi pada dirinya dalam keadaannya. Fi ayyi halin kana, apapun keadaannya. Fa inna, maka seorang muslim harus sholat, maka wajib baginya mengetahui apa yang terjadi, apa yang terjadi padanya ketika sholat. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu sholati, dengan seukur dia bisa mengerjakan kewajiban sholat. Wa yajibu alaih, dan wajib atasnya biqadri ma yu'addi bihi iqamatal wajibi, seukur seukur ma yu'addi bihi iqamatal wajibi, dia bisa menunaikan, menegakkan kewajiban. Li'anna ma yatawassalu, karena sarana untuk bisa menegakkan kewajiban hukumnya wajib. Wa ma yatawassalu bila iqamatil wajibi, maka semua sarana untuk menegakkan hal yang wajib, yakunu wajiban, hukumnya juga wajib. Maka wajib baginya mempelajari apa yang terjadi dan apa yang dia alami dalam keadaannya. Maka apa yang terjadi padanya, pada seorang muslim dalam keadaannya, misalnya keadaannya adalah sholat, maka apa yang terjadi pada keadaan sholat, ya, berbagai macam pembatal sholat. Bi ayyi halin kana, apapun kondisinya. Yang dimaksud dengan kondisi di sini, ketika dia sehat, ketika dia sakit, ketika dia safar ataupun ketika dia tidak safar. Maka tadi dicontohkan, maka misalnya keadaan sholat, maka wajib atasnya mempelajari mayaqa'lahu fi sholati, apa yang terjadi dalam sholatnya. Maksudnya mempelajari syarat dan rukunnya. Biqadri ma yu'adibi fardha sholati, seukur untuk bisa menunaikan kewajiban sholat. Diberi contoh, contohnya al-qira'ah, membaca Al-Quran itu kewajiban dalam sholat. Maka seorang muslim perlu mengetahui kewajiban kadar untuk bisa sahnya sholatnya. Kadar bacaan Al-Quran yang sah, yang menyebabkan, yang mencukupi untuk sahnya sholatnya. Misalnya yakni ayatun tawilah, yaitu satu ayat panjang atau tiga ayat yang pendek. Ketika seorang itu tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka bisa diganti dengan yang lainnya, yaitu satu ayat panjang atau tiga ayat yang pendek. Wa yajibu alaihi ay alal muslim ilmu ma yaqalahu ay fi salatihi bi qadri ma yu'adibi al wajib. Maka wajib atasnya itu seorang muslim mengetahui apa yang terjadi padanya, misalnya dalam salatnya, seukur bisa menunaikan kewajiban. Kemudian disampaikan, karena sarana untuk menegakkan kewajiban, hukumnya wajib semacam berwudu. Adalah sarana untuk bisa sholat, maka belajar tentang wudu hukumnya wajib. Wa may tawassalu bi ila iqamatil wajibi, dan sarana untuk bisa menegakkan hal yang wajib, hukumnya wajib. Contohnya belajar itu sendiri. Dia adalah sebab bisa menegakkan kewajiban, maka belajar menjadi sebuah kewajiban. Ya, maka dalam sholat, maka seorang muslim wajib belajar sholat, terutama kadar minimalis untuk sahnya sholatnya. Kemudian belajar sarana-sarana untuk bisa melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, maka di antara sarananya adalah syarat-syaratnya, semisal berwudu. Kemudian wakadzalika, demikian juga untuk puasa dan zakat, jika dia punya harta, dan haji, jika haji itu wajib atas dirinya. Demikian juga di antara ilmu yang fardu ain adalah ilmu tentang jual beli, jika dia yattajiru minat tijarah, jika dia berbisnis dengan berdagang. Dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan, itu Muhammad bin Hasan bin Farqat Asy-Syaibani, murid, termasuk murid dekat Imam Abu Hanifah. Beliau ditanya, tidakkah anda menulis buku tentang zuhud? Qal, maka jawaban Muhammad ibn Hasan, beliau muridnya Imam Abu Hanifah dan gurunya Al-Imam Syafi'i. Qal, maka Muhammad bin Hasan mengatakan, aku telah menulis buku tentang jual beli. Yakni artinya orang yang zuhud adalah orang yang terbebas atau bersih dari subhat, dan terbebas dan bersih dari hal-hal yang makruh dalam perdagangan. Dan ini tidak bisa membebaskan diri dari subhat dan makruh dalam dagang, tidak bisa terwujud kecuali orang yang sudah belajar kitabul buyu'. Maka supaya orang itu bisa zuhud dengan benar, zuhudnya harus dengan ilmu. Wa kadzalika demikian juga untuk transaksi-transaksi yang lainnya, wal hiraf dan profesi-profesi yang lain. Maka kullu man istaghala bi syai'in, siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu, siapa yang berprofesi dengan satu profesi, yaftaridu alaihi ilmu taharruzi, wajib ain atas dirinya mempelajari ilmu yang at-taharruzi menyelamatkan dirinya dari hal yang haram pada hal tersebut, pada profesinya. Maka siapa yang berprofesi sebagai guru, maka fardu ain atas dirinya mempelajari hal-hal yang haram di dunia di profesi guru, sehingga dia bisa menghindarinya dan bisa jadi orang yang zuhud di dalamnya. Demikian juga termasuk ilmu yang fardu ain adalah wajib atas seorang muslim, ya, ilmu ahwalil qalbi, ya, belajar mengetahui tentang keadaan hati, itu sifat-sifat hati, tawakal, inabah kembali, khusyuk rasa takut dan ridha. Fa innahu maka hal ini, ilmu tentang keadaan hati ini, waqi'un terjadi dalam setiap keadaan. Kita tidak lepas dari keadaan hati ketika kita safar ataupun ketika kita di rumah. Maka ilmu tentang sifat hati apa yang boleh, yang harus dihindari, dan apa yang harus dimiliki, ini wajib dipelajari. Maka bab tazkiyatun nufus itu diantara ilmu yang wajib, dan wajibnya fardu ain. Ya. Maka pelajaran tazkiyatun nufus, ya, yang bahas tentang masalah hati, sifat-sifat hati, itu diantara ilmu yang hukumnya fardu ain. Nah, kemudian wasarful ilmi, mulianya ilmu, satu hal yang tidak samar, artinya satu hal yang jelas, ala ahadin atas setiap orang. Dan ada kalimat menarik di sini, idh huwa al-mukhtasu bil insaniyah. Karena berilmu itu adalah kekhasan manusia. Karena semua sifat selain berilmu yastariku fi al-insan wa sa'irul hayawanat, maka bersekutu di dalamnya manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Manusia dan hewan itu bersekutu dalam hal-hal yang lain selain ilmu. Masalah berani, manusia berani, ya, banyak hewan yang jauh lebih pemberani daripada manusia. Ju'ah demikian juga, berani, kuat, kekuatan fisik. Manusia ada yang kekar, hewan-hewan banyak yang lebih kekar. Al-jud dermawan, syafaqah kasih sayang, dan yang lainnya itu dimiliki oleh manusia dan hewan, siwal ilmi, kecuali ilmu. Hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan. Wabi dengan ilmu Allah menampakkan keunggulan Nabi Adam alaihissalam, ya, daripada malaikat. Dan Allah perintahkan malaikat untuk bersujud, yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, lalu kepada Adam. Nah, kenapa ilmu itu mulia? Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ilal birri. Mulianya ilmu itu karena ilmu itu jadi sarana dan alat ilal birri wa taqwa. Sarana dan alat itu supaya orang itu bisa jadi orang yang baik dan orang yang bertakwa. Alladzi yastahiqu al-karamata indallah, dan dengan baik dan takwa seorang itu berhak untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah dan kebahagiaan abadi. Kita di sini sampaikan ilmu itu wasilah. Ilmu itu sarana bukan tujuan. Sarana untuk apa? Ilal birri wat taqwa. sarana untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang beramal. Maka yang jadi tujuan adalah al-amal, yaitu al-bir wa taqwa. Sedangkan belajar, membaca, menghafal, semuanya adalah sarana. Maka belajar itu adalah sarana, sarana untuk beramal, bukan tujuan. Jangan jadikan belajar itu sebagai amal itu sendiri, karena dia dianggap sebagai tujuan. Kama kila sebagaimana dikatakan, ay khutiba, disampaikan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah bin Tawus bin Hurmus, Muhammad bin Hasan ini, sabata anna baina wa baina Abi Hanifah qorobah, terbukti bahasanya di rangkaian sanadnya, rangkaian nasabnya, kalau dia punya kekerabatan dengan gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Disampaikan pada beliau satu syair yang bunyinya, ta'allam fa'inal ilma zainun lil ahlihi, belajarlah sesungguhnya ilmu itu hiasan bagi pemilik ilmu, ilmu itu adalah fadlun, keutamaan, wa'unwanun likullil mahamidi, dan tanda bagi segala hal yang terpuji, wa'kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bahar biharil fawaidi, jadilah orang yang mencari faedah setiap hari, ziyadatan minal ilmi, tambah faedah berupa tambahan ilmu, dan berenanglah di lautan faedah-faedah ilmu. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha abdalu qaidi, karena ilmu fikih adalah penuntun yang paling, yang terbaik, ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Jadi adalah pemimpin yang terbaik untuk menuju bir dan takwa, wa a'dalu qasidi, dan dia adalah dan ilmu itu adalah yang paling adil dari yang adil. Qasid maknanya disarah, maknanya adil. A'dalu qasidi al-qasdu al-adlu, al-qasdu maknanya al-adlu, yakni inna ilma al-fiqhi a'dalu jinsil adili, karena ilmu fiqh adalah yang adil dari semua yang adil, karena dia adalah ilmu yang menjelaskan syariat dan hukum yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Qat'an, jelas tidak ada kezaliman, karena dia hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adil yang paling adil itu ada pada hukum Allah. Wa ilmu al-hadi ila sananil huda, dia adalah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah. Wal isnu, dia adalah benteng yang menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari berbagai macam kesusahan. Fa inna faqihan wahida mutawari'a, karena ahli fikih satu orang, namun dia adalah orang yang wara, yang hati-hati dengan hal yang haram. Asyaddu ala syaitani min alfi abidi, lebih berat bagi setan dan iblis daripada seribu ahli ibadah yang tidak berilmu. Maka tadi disampaikan bahasa ilmu itu adalah benteng yang menyelamatkan dari berbagai macam kesusahan, yang menyelamatkan orang yang mempelajarinya dari berbagai macam kesusahan. Disarahnya disampaikan menarik, alati min jumlati al-jahlu, jadi antara kesusahan dan derita itu kebodohan. Kebodohan bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi, dengan perintah dan larangan Allah. Fa innal jahla biha min a'dhami syada'idi, karena kebodohan terhadap perintah dan larangan Allah itu min a'dhami syada'idi, adalah ya, termasuk kesusahan yang paling besar, derita yang paling besar. Demikian juga wa kadzalika yaftaridu al-ilmu, wajib belajar fardu ain, belajar fisairil akhlak, akhlak-akhlak yang lainnya, semacam dermawan, pelit, penakut, jur'ah berani, sombong, tawadu, faham, al-israf boros, wa taktir pelit, dan yang lainnya. Karena sombong, penakut, dan boros hukumnya haram, dan orang itu tidak akan bisa menjaga diri darinya kecuali dengan mengilmuinya, mengetahuinya dan mengetahui kebalikannya. Maka wajib atas setiap orang untuk mempelajarinya. Waqad sanafa Syekhul Imam Al-Ajallu Asy-Syahid, dan Syekh Al-Imam Al-Ajallu, seorang yang sangat mulia, Asy-Syahid yang mati syahid, Nasiruddin Abul Qasim, telah menulis satu buku dalam akhlak, wa ni'ma ma sunnafa, dan betapa bagusnya buku yang beliau tulis. Di catatan kaki di cetakan Darul Ibnu Katsir dijelaskan siapa beliau ini, Abul Qasim Yusuf Al-Husaini Al-Madini. Beliau punya kitab judulnya Al-Akhlaq. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajib atas setiap muslim, hifdhuha, menghafal akhlak-akhlak tadi. Ya, hanya kembali kepada akhlak. Wa amma ma hifdhu ma yaqa' fil ahayin, adapun menghafal dan mengilmui hal-hal yang terjadinya kadang-kadang. Maka semua tadi keterangan di atas membahas tentang masalah ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang menjadi kebutuhan setiap saat. Intinya demikian. Ilmu yang menjadi kebutuhan setiap saat, maka itulah ilmu yang hukumnya fardu ain, yang dia terdiri dari akidah, dasar-dasar akidah, kemudian terdiri dari ibadah harian, ibadah rutin harian, dimulai dari bab air, kemudian buang hajat, ya, dilanjut dengan wudu, tayamum, mandi, dan sholat. Ini ibadah harian, dasar-dasar ibadah harian. Ini ilmu tentang hal ini hukumnya fardu ain. Kemudian ilmu tentang, kemudian dasar-dasar muamalah. Maka tidak ada orang yang tidak jual beli. Tidak ada orang yang tidak melakukan kegiatan sewa menyewa, namanya rental, ngekos, ya, ngontrak. Maka fardu ain belajar tentang dasar-dasar hal ini, karena ini kebutuhan harian dia. Demikian juga ilmu tentang hati dan akhlak. Ya, ini ilmu-ilmu yang statusnya fardu ain. Dan ketika seorang itu punya semangat untuk dekat kepada agama, ya, bahasa kerennya hijrah, maka yang paling utama hendaknya dia lakukan adalah menuntaskan ilmu-ilmu yang fardu ain. Maka yang utama, yang utama dia selesaikan adalah menuntaskan pelajaran ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Jadi antara ilmu yang hukumnya fardu ain ya, adalah memperbagus bacaan Al-Fatihah, tahsin suratul Fatihah. Ini ilmu yang hukumnya fardu ain. Nah, adapun ilmu yang yaqa tentang hal yang terjadi fil ahayin, kadang-kadang fa fardun ala sabil kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang di satu negeri, sakata maka gugur kewajiban anil baqin dari yang lainnya di negeri tersebut. Namun jika tidak ada di negeri tersebut, man yakumu bihi, orang yang melakukan menunaikan ilmu yang fardu kifayah, semua mereka bersekutu dalam dosa. Wajib atas penguasa untuk memerintahkan penduduk negeri tersebut melaksanakan ya, fardu kifayah. Bahkan yujbaru ahlul baldah ala dhalik, ya, maka kewajiban penguasa untuk memaksa penduduk negeri tersebut ala dhalika untuk melakukan hal itu, yaitu adanya orang yang menunaikan ya, fardu kifayah. Ringkasnya tentang ilmu fardu kifayah dan fardu ain dan fardu kifayah, maka dibuat gambaran sebagai berikut. Qil, ada yang mengatakan, bisa disimpulkan ilmu yang yaqa' terjadi tentang apa yang terjadi pada diri sendiri di setiap keadaan itu seperti makanan yang labuda likuli wahidin min dalik, setiap orang harus mengkonsumsinya. Sedangkan ilmu tentang apa yang terjadi fil ahayin kadang-kadang itu seperti obat. Obat itu dibutuhkan di sebagian keadaan. Maka ya, kalau dibuat gambaran, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang statusnya sebagaimana obat, sebagaimana makanan, kebutuhan setiap hari, nah itu fardu ain. Ada ilmu yang statusnya obat, ketika ada masalah ada masalah yang ini kadang-kadang terjadi, baru kita memerlukannya. Ada masalah, ada orang tua meninggal dunia, perlu bagi waris. Ada permasalahan bagi waris. Nah, maka adanya orang yang menguasai ilmu tentang faraid dan bagi waris, hukumnya fardu kifayah. Karena dia menjadi kebutuhan kadang-kadang. Kemudian beliau tambahkan tentang ilmu yang haram, wa ilmu nujum, sedangkan ilmu bintang itu seperti seperti penyakit. Mempelajarinya hukumnya haram karena dia membahayakan dan tidak bermanfaat. Itu ilmu bintang dalam pengertian ilmu nujum, dalam pengertian astrologi, mengkaitkan kejadian apa yang terjadi pada benda langit dengan kejadian di bumi. Nah, maka ilmu ini berkenaan dengan masalah kejadian di bumi. Maka beliau komentari, al-haram min qada ilah wa qadari ghairu mumkinin, lari dari takdir Allah satu hal yang tidak mungkin. Nah, gimana sikap yang tepat untuk menghadapi takdir-takdir yang tidak diinginkan? Maka caranya bukan dengan belajar ilmu bintang. Namun fayam bari likulli muslimin, sepatutnya setiap muslim menyibukkan semua waktunya dengan mengingat Allah, berdoa, merendah, membaca Al-Quran dan bersedekah. Itu yang akan bisa mencegah musibah dan takdir yang tidak diinginkan. Memohon kepada Allah al-afwa wal afiyata, agar dimaafkan, wal afiyata, dan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, supaya Allah menjaganya dari bala wal afat dan bencana. Karena siapa yang diberi rizki yaitu ilham untuk berdoa, maka dia tidak akan tercegah dari mendapatkan pengkabulan doa. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibhu, maka jika musibah itu satu hal yang ditakdirkan dan menimpanya, la mahalata, tidak boleh tidak pasti terjadi. Walakin akan tetapi Allah akan berikan kemudahan untuknya dan memberikan kepadanya kesabaran disebabkan dia rajin berdoa. Namun beliau katakan ada ilmu bintang yang diperbolehkan. Allahumma illa, akan tetapi jika seorang itu belajar ilmu bintang seukur ya kadar ilmu bintang yang dengannya bisa mengenal arah kiblat dan waktu sholat, fayajuzu dzalika, maka itu diperbolehkan. Artinya ya ilmu bintang itu ada dua macam, ada astronomi dan ada astrologi. Kalau astrologi hukumnya haram, sebagaimana tadi beliau sampaikan. Astronomi yang astronomi yang bermanfaat ada secara praktis, tahu kiblat, waktu-waktu sholat, maka itu hukumnya boleh. Kemudian tentang ilmu kedokteran, amma ta'alumu ilmu tib, belajar ilmu kedokteran hukumnya boleh karena dia adalah bentuk usaha, maka boleh mempelajari ilmu kedokteran sebagaimana sebab usaha-usaha yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berobat. Diceritakan dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i itu nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Maka Syafi'i itu nama kakek beliau. Karena beliau Muhammad bin Idris, kakek pertamanya namanya Abbas, kakek keduanya namanya Utsman, kakek ketiganya namanya Syafi'. Diceritakan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan ilmu itu ada dua macam, ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Adapun selain itu cuma penghias acara duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol. Bulghah bidhammi, baknya di dhammah, ma yataballaghu bihi minal aish ay ma yuktafa bihi. Bulghah itu makna asalnya makanan yang mencukupi, penghidupan yang mencukupi. Fajuridat hauna limaknal kifayah, ya, di sini di kontak ini bulghah artinya al kifayah. Sehingga kalimat ini maknanya ma wara'a dzainika ilmaini, ilmu selain dua ilmu tersebut, kifayatu majlisin, itu adalah mencukupi acara ngobrol-ngobrol, artinya laisa lahu naf'un siwa kaunihi raunaqal majlisi, dia tidak punya manfaat kecuali memperindah majlis obrolan. Wa amma tafsirul ilmi, adapun pengertian ilmu, adapun definisi ilmu, apa itu ilmu? Tadi kan babnya hakikat ilmu ya. Ya, babnya atau judul fasalnya adalah tentang mahiyatul ilmi, hakikat ilmu. Lantas apa itu hakikat ilmu? Maka di sini disampaikan sejumlah pengertian terdefinisi. Fawa sifatun, maka dia adalah satu sifat, artinya ada pada diri seseorang. ada pada diri seseorang, ya, menjadi sifat yang ada pada diri seseorang. Ya tajalla bi al-madhkuru, jelas baginya al-madhkuru apa yang telah disebutkan. Liman qomat bihi, untuk siapa saja yang sifat itu ada pada dirinya. Maka dia adalah satu sifat yang ada pada diri seseorang yang dengannya jelas berbagai hal. Al-madhkur artinya ma yasiu ayuzkar, semua yang bisa disebutkan. Semua yang bisa disebutkan. Ya, maka demikian definisi ilmu yang disampaikan di sini. Dan ilmu itu punya, di kata-kata ilmu digunakan dalam tiga pengertian. Yang pertama, ilmu itu artinya materi ilmu, materi ajar. Ini buku tafsir, kita katakan di sini terdapat, misalnya di sini terdapat ilmu tafsir. Maka ilmu di situ artinya bahan ajar, materi ajar. Kemudian yang kedua, ada ilmu, digunakan kata-kata ilmu dalam pengertian ma'rifat, pengetahuan. Setelah orang belajar tafsir Al-Fatihah, maka dia punya pengetahuan tentang tafsir suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga, ilmu dalam pengertian malakah. Nah, ini definisi di sini, sifatun. Dia satu hal yang melekat pada diri seseorang. Ya, melekat pada diri seseorang. Karena boleh jadi pengetahuan itu tidak melekat. Ya, cuma tahu. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Tapi setelah itu hilang. Ya, tidak menyatu. Maka di sini ilmu didefinisikan dengan pengertian yang ketiga. Yaitu malakah. Satu sifat yang liman komat bihi, yang sifat itu melekat pada diri seseorang. Dengan sifat tersebut, yata jalla bi al-madhkur, itu bukan yata hala ya, yata jalla, bukan yata hala, berhias, namun yata jalla, jelas, terang, berbagai hal yang bisa, ya, yang layak dan bisa disebutkan. Berbagai macam objek pengetahuan itu jelas dan gamblang di hadapannya. Kemudian apa pengertian fikih? Ini nampaknya pengertian fikih secara bahasa. Maka fikih secara bahasa, ma'rifatu daqa'iqil ilmi, pengetahuan tentang detailnya ilmu, ma'an naw'i ilajin, yang diiringi, dicampuri dengan satu jenis usaha dan kerja keras. Ya, maka al-fiqhu secara bahasa itu diperselisihkan. Ada dua pendapat ulama tentang makna fikih secara bahasa. Pendapat pertama mengatakan al-fahmu, pemahaman, apapun bentuknya. Kemudian yang kedua adalah al-fahmu ad-daqiq, pemahaman untuk hal-hal yang jelimet-jelimet. Kalau paham itu ya sederhana, hal-hal sederhana, faham tentang hal-hal sederhana tidak disebut al-fiqhu. Nah, maka di sini disampaikan al-fiqhu, pengertian fiqhu menurut pendapat yang kedua, pemahaman untuk hal-hal yang detail. Sehingga pemahaman untuk hal-hal detail itu perlu ilaj, perlu diolah, perlu kesungguhan, perlu meras pikiran, ini apa maksudnya. Oh, setelah usaha ilaj di sini apa? Meras pikiran berarti. nau'i ilajin, ada nau'i ilajin, ada semacam meras pikiran. Setelah itu faham, setelah itu dong gitu, faham. Oh gitu toh. Nah itu al-fiqh. Sedangkan al-Imam Abu Hanifah mendefinisikan ilmu dengan ma'rifatun nafsi malaha wa ma'aleha, pengetahuan tentang diri sendiri, apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Ma'rifatun nafsi malaha ay ma hasala laha minal khair, kebaikan yang dia dapatkan, wa ma'alaiha wa ma hasalaha minasyarr, dan kejelekan apa yang terjadi pada dirinya. Artinya dia tahu keadaan-keadaan dirinya itu macam-macam, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang susah. Kemudian dia tahu kewajibannya di setiap keadaan-keadaan tersebut. Waqal Imam Abu Hanifah mengatakan, mal ilmu illa lil amali bihi, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Itu tujuan ilmu. Wal amalu bihi, dan mengamal, inti dari mengamalkan ilmu adalah berikut ini. Tarkilul ajili lil ajili, meninggalkan dunia untuk akhirat. Dunia itu apa maknanya? Dunia itu ya, bentuknya tenar. Dunia itu bentuknya pujian manusia. Dunia itu bentuknya decak kagum manusia. Dunia itu bentuknya ya, harta. Maka tinggalkan untuk memburu itu semua. Inti dari mengamalkan ilmu agama adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Dunia itu bukan hanya harta, popularitas, decak kagum manusia, itu dunia. Ditinggalkan lil ajil, karena dia mau mengejar akhirat. Sekian perkataan al-Imam Abu Hanifah. Fayambari lil insan, maka berdasarkan perkataan Imam Abu Hanifah tadi, maka sepatutnya seorang itu tidaklah lalai tentang dirinya dan apa yang manfaat bagi dirinya dan apa yang membahayakan dirinya. Fi'ulaha di dunia wa ukhroha, dan di akhirat. Hanya kemudian dia datangkan hal-hal yang manfaat bagi dirinya, dia jauhi hal-hal yang membahayakan dirinya, supaya ilmunya dan akalnya dan amalnya itu tidak menjadi hujatan alaihi, saksi yang akan menyudutkannya, sehingga akan bertambahlah hukumannya. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan hukuman Allah. Waqad warata fi manaqibil ilmi, dan terdapat tentang keutamaan ilmu dan keutamaannya banyak ayat dan hadis-hadis yang sahih yang terkenal. Dan kita tidaklah menyibukkan diri dengan menyebutkan ayat dan hadis-hadis tersebut supaya buku ini tidak semakin tebal. Kemudian fasal yang kedua tentang niat fi hali ta'alumi, saat belajar. Tsumma la budda, kemudian harus ada niat saat belajar ilmu agama, karena niat adalah dasar dari semua perbuatan, semua aktivitas. Menimbang sabda Nabi alaihi salatu wasalam, semua aktivitas dan amal itu dengan niat. Hadisun sahih, hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Betapa banyak aktivitas yang tergambar dengan gambar amal dunia, namun dia dengan niat yang baik berubah menjadi amal akhirat. Betapa banyak aktivitas yang tergambar dengan amal akhirat, summa yasir, kemudian berubah, bisu'in niyati, karena niat yang jelek, termasuk amal dunia. Sarannya disampaikan, betapa banyak amal yang bentuknya amal dunia yang tidak ada pahalanya, karena niat yang benar berubah menjadi amal akhirat. contohnya makan, minum, tidur, maka bentuknya amal dunia. Namun akan berubah masing-masing dari aktivitas tersebut manakala bergandengan dengan niat yang baik menjadi amal akhirat. Semisal niatnya makan untuk kuat beribadah, maka dia jadi amal akhirat. Demikian juga minum dan tidur. Dan betapa banyak amal yang berbentuk-bentuk amal akhirat, dan karena niat yang jelek berubah menjadi amal dunia. Kal a'mal allati fu'ilat ala wajhi riya'i. Semisal amal-amal ibadah yang dikerjakan dalam dengan riya, karena pamer ingin dilihat manusia. Nah, niat apa yang benar dalam menuntut ilmu? Yang baru sepatutnya seorang pelajar berniat bitolabil ilmi ketika dia menuntut ilmu, berniat untuk mencari ridha Allah dan kampung akhirat. Niat yang ikhlas yang lainnya untuk menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari semua orang-orang yang bodoh. Demikian juga berniat untuk menghidupkan agama dan mempertahankan Islam. Ada satu kalimat yang sangat menarik disampaikan oleh Burhanuddin Az-Zarnuji, fa inna baqa al-islami bil ilmi. Karena awetnya dan abadinya Islam, lestarinya Islam di satu negeri bil ilmi, dengan ilmu. Maka ketika ingin Islam di negeri tersebut awet dan lestari, maka itu akan terwujud manakala ilmu tersebar di negeri itu, ilmu agama tersebar di negeri itu. Fa inna baqal islami bil ilmi. Awetnya Islam di satu negeri itu dengan ilmu. Kata kuncinya adalah ilmu. Ya, maka di antara niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan kemudian niat untuk mendakwahkan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu. Maka niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang, untuk sombong dan membodoh-bodohi orang lain, namun untuk menghilangkan kebodohan kita. Dan zuhud serta takwa itu tidak sah ma'al jahli, bersama kebodohan. Syarat takwa itu ilmu. Kan orang yang bertakwa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan bagaimanakah mungkin seorang itu bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan jika tidak tahu apa saja yang diperintahkan? Dan bagaimanakah mungkin seorang itu bisa menjauhi hal-hal yang terlarang jika tidak tahu apa saja yang terlarang? Oleh karena itu beliau katakan di sini, tidak sah takwa tanpa ilmu. Wa ansyada, dan membacakan syair Syekh Al-Imam Al-Ajjal Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, salah satu kitab matan fikih Hanafi. Di catatan kaki, dia adalah Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil Al-Farghani Burhanuddin Al-Marghinani Ar-Rusydani. Di antara karya beliau Al-Hidayah dan Al-Bidayah dan sejumlah kitab yang lainnya. Wafat tahun 593 Hijriah. Membacakan syair li ba'dihim, karya seseorang. Al-Insyad, atau tempat kita namanya nasyid, ansyada, yunsyidu, insyad, itu artinya qira'atus syi'ri, membacakan syair. Beliau membacakan syair, syair ini karya siapa? Li ba'dihim, salah satu ulama. Apa syairnya? Fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Kerusakan yang besar adanya ulama yang mutahaddikun, yang masa bodoh, yang tidak punya rasa malu. Mutahatikun disarahnya dimaknai dengan alladzi la yubali ayutahattaka au yumazzaqa sirruhu, tidak peduli berkoyak-koyaknya rahasianya. Maka alimun mutahatik artinya orang yang melakukan pelanggaran syariat, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, dan dia tidak peduli kalau dilihat oleh banyak orang. tidak peduli. Maka tentu kerusakan gara-gara orang yang berilmu yang tidak punya rasa malu untuk berbuat maksiat ini, itu satu kerusakan yang besar. Karena dia dilihat, perbuatan jeleknya dilihat oleh banyak orang, sehingga banyak orang terkecoh dengannya, maka dia sesat dan menyesatkan. Namun menurut penyair, akbaru minhu jahilun mutanasiku. Ada bahaya yang lebih besar daripada alimun mutahaddikun. Siapa itu? Jahilun mutanasikun. Mutanasikun. Orang yang bodoh, yang ahli ibadah. Itu kerusakannya menurut asyair, pensyair, itu lebih besar daripada kerusakan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, yang fasik. Mutanasikun ay muta'abidun. Contoh jahilun mutanasikun kalau disarah ta'lim muta'alim di sini mencela sufi ya. Lalu katakan disarah ta'lim muta'alim mencela sufi ya. Ya, dia orang yang tidak tahu tentang perbuatannya dan ucapannya. Dia tidak tahu sah ataukah rusaknya kesufiyah fi zamanina. Orang-orang sufi di zaman kita. Ya, contoh jailun mutanasikun itu sufiyun menurut pensyarah ya. Menurut pensyarah bukan menurut saya, namun menurut pensyarah contohnya adalah sufiyun. Nah, kenapa sufi ini lebih merusak daripada ulama yang bejat? Wa inna makana akbar minal alimil mutahatiki fil fasadi. Ya, dia lebih besar kerusakannya daripada ulama yang fajir. Li anna fasadahu qad yakunu fil i'tiqadi wal amal jami'an. Karena orang yang bodoh yang ahli ibadah ini kerusakannya double. Rusak keyakinannya, rusak amalnya. Fakana akbaru fasada minal alim. Maka lebih rusak daripada orang yang berilmu yang bejat. Di anak i'tiqadahu sahihun. Karena orang yang berilmu yang bejat, keyakinannya benar, amalnya yang keliru. Kalau dia alim ini kemudian penggemar musik, maka boleh jadi dia sebenarnya musik itu haram, tapi saya suka, gimana ya? Itu alimun mutahatiku. Kalau ini jahilun mutanasiku, keyakinannya tentang maksiatnya itu keyakinannya salah. Cuma ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian dari dakwah, kan? Ini bagian dari amal soleh. Apa buatannya ada benar, keyakinannya tidak benar. Ini, kalau alimun mutahatiku, keyakinannya benar karena dia punya ilmu. Asalkan dia tidak melegalkan muta'ati ilmunya untuk melegalkan maksiatnya ya tentunya. Namun perbuatannya yang salah. Namun huma fitnatun fil alamina azimatun. Dia adalah kerusakan di semesta alam yang demikian hebat. Liman bihima fidinihi yatamasaku. Untuk orang-orang yang dengan keduanya dalam masalah agama berpegangan. Kalau masalah agama pegangannya ahli ibadah, alasannya adalah oh itu fulan ahli ibadah, oh itu si ulama, ya, maka kerusakannya demikian besar. Nah, kemudian niat yang lainnya, niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah berniat dengan belajar agama mensyukuri nikmat punya akal dan badan sehat. Maka di sini disampaikan satu faedah, bentuk syukur nikmat badan sehat itu pergi ngaji. Itu di antara bentuk syukur kepada Allah karena dikasih badan yang sehat, hadir di majelis ilmu itu di antara bentuknya. Kemudian walayan wibi, kemudian beliau sampaikan niat yang rusak, niat yang jelek dalam menuntut ilmu. Tidak boleh berniat dengannya iqbalin nas alaihi, perhatian manusia pada dirinya. tidak pula istijlab mendatangkan hitam di dunia, kenikmatan dunia yaitu harta. Wal karamati inda sultan, kemudian dimuliakan oleh penguasa dan yang lainnya. Maka tidak minat dengan dunia. Maka kemudian dikutipkan perkataan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Al-Imam Abu Hanifah, seandainya semua orang menunjukkan zuhudnya beliau terhadap dunia. Beliau mengatakan, seandainya seluruh manusia itu budakku, niscaya aku akan merdekakan mereka semua. Setelah itu, ya, tabarraktu an walaihim, saya berlepas diri dari walak mereka. Yang jadi mahalu syahid, tabarraktu min walaihim. Maka memerdekakan budak itu kan ada manfaat finansialnya, manfaat ekonominya. Apa itu? Ketika budak ini merdeka, kemudian dia kerja jadi orang kaya raya, ternyata tidak punya keturunan. Siapa ahli warisnya? Al-Maula yang memerdekakannya dulu. Maka karena beliau adalah orang yang tidak minat dengan dunia, maka beliau katakan, wa tabarraktu an walaihi, aku berlepas diri dari wala mereka. Aku mengatakan saya tidak punya hak wala atas mereka semua. Katanya saya tidak mengharapkan timbal balik berupa manfaat dunia dengan memerdekakan budak-budak tersebut. Idealnya kemudian di situ titik, kemudian paragraf baru, paman wajada ladzatal ilmi, siapa yang merasakan nikmatnya ilmu dan mengamalkan ilmu, maka qallama yaghabu fima indan nasi, maka sedikit sekali dia mengharapkan harta manusia. Kalau disarannya disampaikan bahasa, dimungkinkan yang dimaksud sedikit qallama tadi, yang dimaksud sedikit adalah al-adam. Aila yaghabu fima indan nasi, ya, sama sekali tidak punya minat dengan harta manusia, karena seandainya dia mendapatkan, telah merasakan nikmatnya ilmu, maka ilmu adalah hal yang paling berharga dan yang paling nikmat, maka dia tidak akan mencari yang lainnya. Maka dalam bahasa Arab, sedikit itu terkadang artinya tidak ada sama sekali. Qillatul haya itu seringkali maknanya adamul hayai. Sedikit rasa malu yang artinya tidak punya rasa malu. Kemudian ansyadana Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustadz Qawamuddin, membacakan syair kepada kami Syekh Al-Imam Al-Ajjal Ustadz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari Al-Ansari, imla'an li Abi Hanifata. Imla'an di sini artinya catatan, membacakan catatan yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Al-imla disarahnya al-imla artinya al-kitab, dan al-kitab maksudnya di sini al-maktub. Beliau bacakan apa yang tertulis dari al-imam Abu Hanifah. Aiqara alaina asyira al-maktuba li Abi Hanifata. Artinya beliau bacakan kepada kami syair yang tertulis, dan itu adalah syairnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah bersair, man talabal ilma al-ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi. Siapa yang mencari ilmu yaitu ilmu akhirat, artinya siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan pahala akhirat, faza bi fadli minar rasyadi, maka dia beruntung bi fadli mendapatkan ar-rasyad. Dia mendapatkan ar-rasyad artinya dhafira bi rasyad alladhi wal fadl, Yang dimaksud dengan rasyad adalah kemuliaan dan kemuliaan. Dan bagaimanakah dia tidak mendapatkan kemuliaan? Karena ilmu tersebut mengantarkan derajat, mengantarkannya kepada derajat tinggi di surga. Faya lakhusran. Lakhusran, maka betapa ruginya talibihi, orang yang mencari ilmu, linaili fadlim minal ibadi, untuk mendapatkan kemuliaan dari manusia. Apa itu kemuliaan dari manusia? Perhatian mereka, pemberian mereka dari harta dunia. Kemudian Allahumma kecuali ila idza talaba al-hayata, di situ tertulis al-hayata, kalau di syarah yang tepat bukan al-hayata namun al-jaha. Kecuali jika seorang itu dengan belajar dia punya niat untuk mendapatkan kedudukan supaya bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar wa tanfidil haq, dan bisa melaksanakan kebenaran dan memuliakan agama, bukan la li nafsi, bukan untuk kepentingan dirinya dan hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika, maka hal tersebut dibolehkan seukur dia bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka bukan al-hayata namun al-jaha, ay al-mansib, kedudukan, sehingga bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena seorang itu tidak mungkin bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali jika dia memiliki kemuliaan dan kedudukan sehingga dia dihormati oleh orang. Maka di sini disampaikan ada niat dunia yang diperbolehkan dalam menuntut ilmu agama, yaitu niat agar memiliki kedudukan yang bisa digunakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang penuntut ilmu, saya berniat untuk tekun belajar agama supaya saya punya kedudukan mulia, yang dengan kedudukan mulia itu seandainya saya menegur seseorang maka orang itu akan menerima teguran saya, tidak tersinggung, tidak malah nempelengi saya. Nah, namun dia akan hormat. Kenapa? Karena saya punya kedudukan. Maka itu diperbolehkan biqadr, seukur bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sepatutnya seorang penuntut ilmu memikirkan hal ini, karena dia ya ta'alamul ilma, karena dia belajar ilmu itu bijahdin kathirin. Jahdin maknanya masyakatin, susah payah. Al-jahdu itu kalau jimnya di fathah artinya masyakat, kalau jimnya di dhammah bidom itu artinya ataqah, kemampuan. Dan yang diinginkan adalah harokat yang pertama itu bilfathai. Maka hendaklah dia sadari untuk belajar ilmu agama perlu susah payah yang banyak. Maka janganlah dia belokkan ilmu itu untuk dunia yang remeh, yang sedikit, yang fana. Maka nanti tidak imbang balasannya. Ini belajar itu susah payah. Harus melawan kanto, harus melawan godaan teman-temannya yang enak, bersenang-senang, melawan godaan pantat yang makin panas. Ya susah payah, kok cuma untuk dapat dunia. Kemudian dikutip di sini hadis Nabi, ittaqu dunya, hati-hati dengan dunia. Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sehingga dunia itu lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Ya, di cetakan Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir disampaikan lam yarid hadal hadis. Ya. Atau kemudian hadal hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, yaitu Al-Hakim At-Tirmidzi di Nawadir. Ini kurang Al-Hakim harusnya. Kalau An-Nawadir itu bukunya Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi beda dengan At-Tirmidzi. Sebagaimana disebutkan oleh Suyuti di Al-Kabir, dikatakan oleh Az-Zain Al-Iraqi di takhid beliau untuk kitab Ihya Ulumuddin, dikeluarkan oleh Ibn Abdiddunya dan Baihaqi dalam Su'abul Iman, dari jalurnya dari riwayatnya Abu Darda Ar-Rahawi mursala. Kata Baihaqi sebagian yang mengatakan dari Abu Darda, dari salah seorang sahabat. Dhahabi mengatakan tidak ketahui siapa Abu Darda yang dimaksudkan. Qal, dan beliau mengatakan wahada mungkarun la asla lahu, ini tidak ada asalnya dari hadis yang sahih. Kalau yang ada dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id, Nabi mengatakan ittaqu fitnata dunya wa fitnatan nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Kemudian tentang dunia, hiya dunya aqalu minal qalili wa asyikuha adhallu minal dhalili. Dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit, dan pencinta dunia lebih hina dari orang yang hina. Tusimu bisihriha kauma, dengan sihir dunia maka dunia membuat tuli sejumlah orang dan membuat buta banyak orang. Fahumaka mereka, jadilah mereka orang-orang yang bingung bila dalili tanpa petunjuk. Adzalu minadz dzalil itu maknanya tamamu dzillah, betul-betul sempurna hinanya. Yang dia mensihir dengan dunia itu mensihir dengan sihirnya, yaitu dengan keindahannya dan syahwatnya, itu serupa dengan sihir dalam masalah mengambil hati. Maka dia bingung, tidak ada dalil yang memberikan petunjuk padanya. Artinya dia tidak mendapatkan petunjuk pada jalan kebenaran dan kebenaran. Namun dia bingung sebagaimana bingungnya orang yang kebingungan dan keras kepala. Kemudian, yang baru sepatutnya orang yang berilmu tidak menghinakan dirinya. Apa yang dimaksud dengan menghinakan dirinya? Bitam ifi ghairil matma'i, mengharapkan sesuatu yang tidak layak diharapkan. Apa itu? Maka ada mengharapkan sesuatu yang tepat untuk diharapkan, contohnya ilmu, dan mendapatkan ilmu. Maka menghinakan diri untuk mendapatkan ilmu satu hal yang diperbolehkan, tidak masalah. Bahkan menghinakan diri kepada guru supaya mendapatkan ilmu, maksimal mendapatkan ilmu, huwa ainul izzah, dan itulah kemuliaan sesungguhnya. Maka mengharapkan sesuatu yang tidak layak untuk diharapkan, maka menghinakan diri merendah-rendah untuk mendapatkan harta dunia dan yang lainnya. Wa taharras amma fihi madhalatul ilmi, dan telah dia jaga diri dari hal-hal yang menyebabkan hinanya ilmu dan orang yang berilmu. Ya, maka jangan posisikan diri di tempat-tempat yang hina dan hina, yang ini menyebabkan dihinakannya ilmu, direndahkannya ilmu dan orang yang berilmu. Dan tidaklah orang yang berilmu itu tawadu. Dan yang namanya tawadu itu pertengahan antara sombong dan hina. Artinya tawadu adalah sifat pertengahan antara sombong, yang itu merupakan satu hal yang haram karena dia adalah sifat khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pertengahan dengan madzillah, ya, dengan kehinaan, yang kehinaan itu juga satu sifat yang haram. Di anna dhillan nafsi, karena menghinakan diri hukumnya haram. Ya, maka tengah-tengah antara sombong dan menghinakan diri itulah tawadu. Wal iffatu kadzalik, dan iffah itu seperti itu. Tentang apa yang dimaksud seperti itu, di sarahnya ada dua penjelasan, ada dua versi penjelasan. Tentang apa yang dimaksud kadzalika seperti itu. Penjelasan yang pertama, iffah yaitu menjaga diri dari hal yang haram itu seperti tawadu. Yaitu pertengahan antara sombong dan menghinakan diri. Artinya, di anna rajula ad-da'if, karena orang yang lemah tentu tidak sombong untuk mencari yang halal dan tidak menghinakan diri dengan mencari, ya, karena seorang yang afif itu tidak sombong untuk kerja mencari yang halal dan tidak mau menghinakan diri dengan mencari yang haram. Maka iffah itu pertengahan antara sombong dengan menghinakan diri. Sombong tidak mau kerja padahal itu kerja yang halal. Menghinakan diri manakala mencari penghasilan dari sumber yang haram. Maka iffah terjaga dari hal yang haram itu manakala pertengahan di antara dua hal itu. Kemudian yang kedua, iffah itu seperti itu, seperti itunya. Makna yang kedua adalah ai mislu tawadu'i fi annaha min sifatil lazimati li talibil ilmi. Seperti itu, ya, dia adalah seperti itu, seperti tawadu, dia merupakan sifat wajib bagi penuntut ilmu. Maka sehingga wal ifatu kadhalik, kembali kepada wa yakunu mutawadian, hendaklah orang yang berilmu itu tawadu, dan seperti itu juga hendaklah orang yang berilmu itu memiliki iffah, gengsi dengan hal-hal yang haram. Dan yu'rafu dhalika, dan ini semua bisa diketahui dengan mempelajari kitabul akhlak yang tadi telah disebutkan. Kemudian membacakan syair kepadaku Syekh Al-Imam Al-Ustadz Ruknuddin, yang terkenal dengan Al-Adib Al-Mukhtar, syair karya beliau sendiri. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bi'attaqi ila ma'ali yartaqi. Tawadu itu diantara sifat orang yang bertakwa. Bihi, dengan tawadu orang yang bertakwa, yartaqi, naik ilal ma'ali, ke derajat-derajat yang tinggi. Wa minal ajaibi, diantara hal yang mengherankan, utbun, heran, man huwa jahilu fi halihi, orang yang tidak tahu tentang keadaannya, apakah dia orang yang berbahagia ataukah am syaqi, orang yang celaka. Am kaifa yukhtamu, atau yakhtimu umrahu arruhahu, dan dia tidak tahu bagaimanakah dia akan menutup umurnya. Wa ruhuhu, dan rohnya, yauman nawa, annawa yaumal halaki wa huwa yaumul wafati. Annawa artinya al-halak, dan yang dimaksud hari kematian. Pada hari kematian rohnya, dia tidak tahu rohnya itu mutasafilun au murtaqi, itu turun ke asfalis safilin atau murtaqi, atau naik ke a'la iliyin. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatstanabha fatajannabha wattaqi. Sombong itu adalah sifat khusus Rabb kita, maksusatun khusus, maka jauhilah dia dan jagalah diri dari sifat sombong tersebut. Nah tadi apa, seorang penuntut ilmu dituntut untuk tawadu, untuk tidak menghinakan ilmu. Jadi kita baca, hendaklah menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan hinanya ilmu dan orang yang berilmu. Maka di antara kiatnya itu dicontohkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata kepada murid-muridnya, "Azimu ama'imakum, besarkanlah sorban kalian dan lebarkanlah lengan-lengan baju kalian." Kenapa? Ya, ya. Berkata Imam Abu Hanifah sampai di situ, kata Az-Zarnuji, "Wa inna maqala dalika," beliau mengatakan demikian supaya ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Maka di masa Imam Abu Hanifah, orang itu, orang-orang yang mulia itu sorbannya besar-besar. Orang yang mulia itu ditandai dengan lengan bajunya lebar-lebar. Maka beliau berpesan kepada para penuntut ilmu, kalian jangan berpenampilan yang menyebabkan orang meremehkan. Ah, tukang ngaji gitu. Kemudian karena penampilan yang ya, penampilan tertentu sehingga diremehkan. Maka beliau katakan, besarkan sorban kalian, ya, lebarkan lengan baju kalian supaya kalian terlihat di mata masyarakat sebagai orang yang terhormat. Maka ya, kita katakan, wahai para penuntut ilmu, ya, rapikan penampilan kalian. Rapikan penampilan kalian. Sarungnya jangan ngepir. Bersihkan pakaian kalian rapi. Bersih. Jangan kemudian orang ngaji identik dengan kumuh, kotor, kompoh, lutu, dan yang lainnya. Namun ini loh, orang yang rajin ngaji itu juga pakaiannya bersih. Wangi kalau boleh pakai wangian, wangnya rapi, agak-agak necis-necis ya tidak apa-apa, kan? Supaya tidak kesan, penuntut ilmu, orang tukang ngaji itu, ya, sudah sarungnya ngepir, ininya bajunya kotor, ya, dideketi bau, kemudian akhirnya ya, kesannya hina, gitu. Maka tampilkanlah kepada publik, pesannya Imam Abu Hanifah, tampilkanlah kepada publik penampilan yang bagus, penampilan orang terhormat. Di bagian dari janganlah seorang orang yang berilmu itu melakukan hal yang menyebabkan hinanya ilmu dan orang yang berilmu. Nah, kemudian wayang bari dan sepatunya seorang penuntut ilmu memiliki buku Al-Wasiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, ditujukan untuk Yusuf bin Khalid As-Simti. Inda rujuk il ahlihi wa iyalihi, ketika dia pulang ke istrinya dan keluarganya, wa yajidu man yatlubuhu, dan siapa yang mau mencari buku tersebut, yajidu, maka dia akan mendapatinya. Ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah inda rujui, ketika kembalinya Yusuf As-Simti ila ahli wa iyalihi, pada keluarganya dan pada istrinya dan keluarganya. Ini ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Kapan nulisnya? Ketika sang murid Yusuf bin Khalid As-Simti ini kembali ke ya, ke rumahnya, ke kampung halamannya. Kemudian di sini titik, tadi dipesani sepatutnya memiliki buku ini, gimana? Ya, gimana cara mendapatkannya? Maka dijawab oleh Az-Zarnuji, yajidu man yatlubuhu. Siapa yang mau mencarinya, maka dia akan mendapatkannya. Waqad kana adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin wal a'immah Ali ibn Abi Bakar, semoga Allah memuliakan, mensucikan rohnya yang mulia, amaran yang memerintahkan aku untuk menyalin kitab tersebut ingda rujui ketika aku pulang ke negeriku, dan aku pun menulisnya. Labuda lil mudarisi, ya, tidak boleh tidak bagi seorang pengajar dan seorang mufti, fil muamalatin nasi, dalam berinteraksi dengan manusia, minha, tidak boleh tidak harus membaca dan mentelaah minha buku al-wasiyah karya al-imam Abu Hanifah. Kemudian kita masuk pasal selanjutnya, pasal tentang memilih ilmu dan guru, kemudian teman dan sabar alaihi dengannya. Maka sepatutnya seorang penuntut ilmu memilih mingkuli ilmin ahsanahu, dari setiap ilmu yang terbaik. Dan apa itu ilmu yang terbaik diisyaratkan dengan kalimat setelahnya, wa ma yahtaju ilaihi min amri dinihi fil hali, yaitu apa yang dia butuhkan tentang agamanya sekarang, dan apa yang dia butuhkan fi ma'ali, di masa yang akan datang. Ya, maka di masa sekarang, bahkan di semua keadaan, semisal sholat, ya, kemudian apa yang dibutuhkan di masa depan, yaitu apa yang dibutuhkan kadang-kadang. Maka berarti apa? Ilmu fil hali, ilmu yang fardu ain, wa may yahtaju ila fil ma'ali, ilmu yang fardu kifayah. Maka adalah seorang penuntut ilmu memulainya dengan ilmu-ilmu yang fardu ain, itulah yang dia butuhkan fi amri dini fil hali. Kemudian setelah itu apa yang dia butuhkan fil ma'ali, yaitu ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kisarannya dikatakan tentang fil ma'al, di masa yang akan datang, berupa ilmu tentang hal-hal yang wajib, alati mafuridat alaihi fil hali, yang saat ini belum diwajibkan atas dirinya karena belum ada syaratnya, semisal haji dan zakat, untuk orang yang belum memiliki kewajiban tersebut saat ini. Ya, berarti ilmu yang hukumnya yang belum dibutuhkan sekarang ini. Maka apa yang dia butuhkan sekarang ini, dan yang setiap saat, dan apa yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian itu cara belajar yang benar, mulai dengan mentuntaskan ilmu yang hukumnya fardu ain. Sehingga ketika seorang itu masuk Islam, kemudian seorang itu hijrah ke jalan istiqomah, maka yang pertama kali yang wajib dia lakukan adalah ya, belajar baca Quran, tahsin al-fatihahnya diperbaiki, dan belajar sholat, ya, belajar ya, dan toharah dengan berbagai macam tetek bengeknya, dan belajar tentang tentang akidah yang benar, ya, belajar tentang dasar-dasar muamalah, jual beli, sewa menyewa, dan belajar tentang masalah hati dan akhlak, dan apa yang dia butuhkan juga meskipun mungkin boleh jadi tidak fardu ain, dan hal-hal yang penting dia butuhkan harian berupa zikir-zikir, hafalan zikir-zikir. Nah, itu ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang menapai jalan hijrah di jalan istiqomah. Tuntaskan ilmu yang hukumnya fardu ain. Itu yang beliau sebut dengan mingkuli ilmin ahsanahu. Ambil dari setiap ilmu yang paling bagusnya, yaitu yang paling pokoknya, yaitu yang fardu ain. Fardu ain sekarang dan setiap saat, atau nanti akan jadi fardu ain di masa depan. Fayuqaddim, dan dia dulukan ilmu tauhid dan ma'rifat, sehingga dia mengenal Allah dengan dalilnya. Karena imannya muqallid, meskipun benar menurut kami, akan tapi dia berdosa karena meninggalkan berdalil. Maka nampaknya akidah yang disinggung di sini bukanlah akidah ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah meyakini sahnya imannya muqallid, orang yang ikut-ikutan. Dan itulah keimanan banyak orang di masa sahabat, di masa Nabi. Ketika kepala sukunya masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Apa itu? Masuk Islamnya karena ikut-ikutan. Maka imannya orang yang ikut-ikutan itu sah dalam akidah ahlu sunnah. Ada pun dalam akidah asy'ariyah atau maturidiyah, kalau Hanafi identik dengan maturidiyah. Kalau Hanafi identik dengan maturidiyah. Mungkin yang dimaksudkan indana maturidiyah. Maka dia berdosa karena tidak mau berdalil untuk mengetahui adanya Allah. Adapun dalam keyakinan ahlu sunnah, maka ilmu yang akidahnya orang muqallid itu sah. Maka sama dengan apa yang dikatakan di sini. Kemudian setelah itu dia punya kewajiban untuk belajar. Dia punya kewajiban untuk belajar. Namun kewajiban belajar itu bukan istidlal. Istidlal tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, karena dia satu hal yang fitri. Kalau istidlal yang dimaksudkan di sini istidlal tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak perlu dalam akidah ahlu sunnah. Itu sah imannya muqallid, itu sah menurut kami menyelisih Mu'tazilah, karena Mu'tazilah mengatakan tidak sah imannya muqallid. Nah, istidlal apa yang dimaksudkan? Kalau di sarahnya disampaikan istidlal tentang wujud Allah. Lakin yakunu atiman bitarkil istidlal, karena Allah Ta'ala berikan padanya nikmat akal pada seseorang, pada manusia, supaya dia bisa berdalil dengan akal tentang adanya Allah dan tentang keesaan Allah. Wa ummahati awsafihi, dan pokok-pokok sifat-sifat Allah. Maka tatkala dia tidak berdalil dengan akal, maka dia tidak menunaikan kewajiban syukur nikmat akal. Maka dengan sebab dia kufur terhadap nikmat akal, maka dia berdosa. Maka istidlal apa yang diinginkan? Istidlal tentang adanya Allah, keesaan Allah, dan sifat-sifat Allah. Dengan apa? Dengan akal. Sebagai bentuk syukur atas nikmat akal. Maka disarannya dikatakan istidlal yang dimaksudkan istidlal untuk berkesimpulan Allah itu ada, Allah itu esa, kemudian Allah itu punya sifat-sifat pokok, yang itu semua dengan akal. Dan itu tidak dan itu tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Karena adanya Allah, kemudian keesaan Allah dalam rububiyah, itu satu hal yang fitri, satu hal yang telah menjadi fitrah. Kemudian yang jadi sumber dalam masalah akidah bukanlah akal, namun ketundukan dan kepasrahan kepada wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian tentang masalah ilmu, wayaktar, dan dalah dia memilih yang kuno, bukan yang diada-adakan. Kalau mereka mengatakan dalah kalian memilih yang kuno, dan waspadailah hal yang diada-adakan. Al-atiq dimaknai dengan ilmu qadim, ilmu yang qadim, yaitu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in serta tabi'in. Disalahnya dikatakan demikian, itu ilmu al-atiq atau ilmu qadim, bukan al-muhdatsat, yaitu ilmu yang tidak dijumpai di zaman mereka, bahkan diada-adakan setelah mereka. Apa yang dimaksudkan ka ilmu mantiq, ya, ilmu yang muhdatsat itu disarahnya disampaikan, yang dimaksudkan adalah ilmu mantik, logika, wal hikmah, ilmu hikmah itu filsafat, ilmu filsafat, wa ilmi khilaf, ilmu debat, itu yang dicontohkan sebagai al-muhdatsat. Kemudian wa iyyaka an tastaghilla bihadzal jidal, dan seharusnya termasuk ilmu muhdatsat, ilmu kalam, yang diantara buah ilmu kalam kewajiban istidlal dengan akal untuk menemukan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Itu bagian dari ilmu muhdatsat. Dan janganlah sibukkan dengan ya, dengan debat, yaitu ilmu debat. Alat dzuhur yang muncul setelah habisnya para ulama-ulama besar, karena ilmu debat itu menjauhkan dari fikih dan membuang-buang umur dan menyebabkan al-wahsyah, kesendirian, dan kesendirian, wahsyah itu takut karena sendirian, wal adawah, dan pemusuhan. Dan itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat hilangnya ilmu dan fikih, demikian terdapat dalam hadis. Ya, dan ilmu debat itu memberikan wahsyah dan permusuhan karena sebab debat. Wahwanya kembali kepada sibuk dengan ilmu debat di antara tanda kiamat. Nah, kemudian wa amal ikhtiarul ustadi, adapun tentang memilih guru, maka sepatutnya dia pilih yang paling berilmu dan paling warak serta paling sepuh. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah memilih berguru dengan Hamad bin Sulaiman radhiyallahu anhu, dan beliau menjatuhkan pilihan berguru pada Hamad bin Sulaiman setelah merenung dan berfikir. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kujumpai dia Hamad bin Sulaiman seorang guru yang berwibawa, orangnya lembut dan penyabar. Kemudian waqal Imam Abu Hanifah mengatakan, sabattu, aku sabar belajar fokus bersama Hamad bin Sulaiman, fanabattu, maka aku tumbuh. Sebagaimana ungkapan mengatakan, man sabata nabata. Jadi antara kiat penting dalam sukses belajar adalah man sabata nabata. Siapa yang sabar, nabata dia yang akan tumbuh dan berhasil, tumbuh ilmunya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, saya sabar berguru pada Hamad bin Sulaiman, ya, dan dibimbing oleh Hamad bin Sulaiman, fanabattu, maka aku pun tumbuh. Tentang Hamad bin Sulaiman, di catatan kaki Hamad bin Sulaiman Muslim al-Ash'ari maulahum, disebut Ash'ari karena dia pernah menjadi budaknya Abu Ismail al-Kufi al-Faqih. Ma'mar mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih faqih daripada mereka-mereka, Zuhri, Hamad, dan Qatadah. Seorang yang jujur lisannya, fiqatan mustaqiman fil fiqhi katsiral hadisi, ya idza qala bi ra'yi asoba. Seorang yang fiqah, terpercaya, lurus dalam fikih, banyak hadisnya. Jika dia berkata dengan pendapatnya, maka dia tepat. Nusiba ilal irja, namun dinisbatkan kepadanya al irja. Qala anhu Malik, Imam Malik mengatakan padanya, fa'tarada hadad dina faqala fihi bi ra'yihi, dia menentang agama ini dan berpendapat dengan pendapatnya. Maka Imam Abu Hanifah Ahmad bin Sulaiman ini punya kekeliruan dalam masalah iman, yang mengatakan bahasanya amal badan itu konsekuensi iman dan bukan rukun penyusun iman. Yang dari karena terpengaruh oleh gurunya ini, maka Al-Imam Abu Hanifah juga punya pendapat seperti itu, bahwasanya amal anggota badan itu konsekuensi iman dan bukan unsur pokok iman. Waqal samitu hakiman min hukama Isamarkan. Mengatakan adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, sami itu hakiman, saya mendengar perkataan seorang yang bijak, min hukama'i Samarqan, orang bijak negeri Samarqandi. Qal, sang orang yang bijak mengatakan, inna wahidan, ada seorang dari penuntut ilmu meminta saran kepadaku tentang menuntut ilmu, dan dia telah bertekad untuk pergi ke Bukhara untuk mencari ilmu. Maka kemudian wahakata yambari, maka demikianlah sepatutnya meminta saran dalam setiap perkara. Ya, karena Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk bermusyawarah dalam setiap perkara. Dan tidak ada satupun orang yang lebih cerdas daripada Nabi. Meskipun demikian, Nabi diperintahkan untuk musyawarah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta saran para sahabatnya dalam semua urusan, sampai-sampai tentang hajat atau kebutuhan rumah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, mahalaka imru'un min masywaratin, tidak akan binasa seorang yang mau bermusyawarah dan minta saran orang. Kil, ada ungkapan mengatakan, di dunia ini ada tiga jenis, ada tiga kategori manusia. Laki-laki, setengah laki-laki, dan tidak ada nilainya. Siapa itu lelaki sejati? Man lahu ra'yun sa'ibun, orang yang punya pendapat-pendapat yang tepat, dan dia mau minta saran sama orang, sama ahlinya, sama yang lebih senior, sama yang lebih berpengalaman. Setengah laki-laki, orang yang punya pendapat yang tepat, namun dia tidak mau minta saran orang. Kemudian atau dia suka minta saran, walakin larok ya lahu, dalam keadaan dia bukanlah orang yang punya ide-ide yang tepat. Kemudian la syai'a, orang yang tidak ada nilainya, itulah orang yang ide-ide tepat dan cerdas tidak punya, minta saran juga tidak mau. Nah, itulah tiga kategori manusia, laki-laki, setengah laki-laki, dan orang yang tidak berharga, tidak ada nilainya. Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu, Ja'far as-Shadiq ini Ja'far bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, anaknya Husain bin Ali, cucu Nabi. Wa kana min ajla'i tabi'in, beliau termasuk tabi'in yang mulia. Dan walau manzila rafi'a fil ilmi, punya kedudukan tinggi dalam ilmu. Ada sejumlah ulama yang belajar kepada beliau, di antara yang belajar kepada Ja'far as-Shadiq adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Diberi gelar Shadiq karena tidak pernah dikenal, pernah bohong sekalipun. Berkata kepada Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, sawir fi Amerika alladhi yakhshawun, alladhina yakhshawna Allah Ta'ala, mintalah saran tentang urusanmu, mintalah saran kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dan menuntut ilmu min a'lal umuri, termasuk perkara yang paling luhur dan paling sulit. Oleh karena itu minta saran, yaitu minta saran kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah, minta saran kepada orang yang berpengalaman, orang yang senior dalam belajar, maka minta saran padanya ahamma, lebih penting dan lebih wajib. Kemudian Al-Hakim, orang yang bijaksana dari Samarqandi tadi, mengatakan kepada orang yang punya tekad untuk pergi ke Bukhara, mau belajar ke Bukhara, sarannya apa, kan dia dimintai saran oleh seorang penuntut ilmu yang mau pergi ke Al-Bukhara. Nah ini sarannya, jika Anda pergi ke Bukhara, jangan tergesa-gesa fil ikhtilafi ilal a'immah, untuk mondar-mandir kepada para ulama, yaitu maksudnya belajar sampai Bukhara. Jangan cepat-cepat memutuskan untuk belajar kepada seseorang mondar-mandir ke sana. Namun tunggu sampai 2 bulan hatta tata amal, sampai engkau bisa merenung kemudian memilih, akan jadikan memilih ustaz siapa, takhtar ustaz, dan engkau akan memilih seorang guru ngaji. Nah kenapa enggak, jangan langsung datang dan memutuskan saya tak belajar sini. Fa innaka, maka jika engkau telah pergi belajar kepada seorang alim, engkau mulai disabaki, bersegera datang ke tempat, ke majelisnya. Upama boleh jadi ya, pelajaran yang dia berikan tidaklah engkau sukai, akhirnya kau tinggalkan, engkau pergi kepada ulama yang lain. Ya, maka baru nyoba sebentar, enggak cocok, akhirnya pindah ke yang lainnya. Apa dampaknya? Fala yubaraku laka fi ta'allum, belajarmu tidak diberkahi. Namun datang dulu ke sana 2 bulan, tanya-tanya. Sini yang paling pintar siapa? Sini yang paling bagus? Tanya-tanya sama orang, sama para penuntut ilmu, ya, atau orang yang bisa dimintai saran. Sini yang paling pintar di sini siapa? Ini di bab ini siapa yang paling pintar dan paling bagus, dan seterusnya. Siapa yang paling kompeten kalau di bab ini? Fata amal fisara ini, maka merenunglah selama 2 bulan untuk memilih seorang guru. Wasyawir, minta saran. Minta saran, dengarkan saran orang-orang yang ngasih saran. Tujuannya apa? Supaya engkau tidak perlu meninggalkannya dan berpaling darinya. Fatas buta ingdahu, setelah jatuh pilihanmu untuk belajar kepada si A, mulazamah dengan beliau di pelajaran-pelajaran beliau, tasbuta ingdahu, sabar ya ingdahu bersama beliau, sehingga kegiatan belajarmu diberkahi dan engkau bisa mengambil manfaat banyak dengan ilmumu. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah bahasanya bersabar, wasabat dan sabar adalah kaidah penting dalam semua perkara. Sabar itu kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya tekun, ulet, tahan banting, itu sabar. Gimana kebutuhan tekun, ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah? Ini penting di semua perkara. Tidak hanya masalah belajar, tidak hanya masalah belajar agama, semua perkara itu penting. As-sabr was-sabat, tekun, ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah. Itu mau dagang, ini juga modalnya. Tekun, ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah. Mau kerja, jangan jadi orang bosenan. Kerja di sini sebulan, resign, pindah lagi, gak cocok, ya, keluar, pindah lagi, sampai umur 40 tahun sampai gak punya pekerjaan tetap. Kenapa? Karena gak punya as-sabr was-sabat. Maka as-sabr was-sabat yang dalam bahasa Indonesia itu tekun, ulet, tahan banting, tidak mudah menyerah, itu aslun kabirun fi jami'il umuri. Itu kaidah super penting dalam semua perkara. Walakinahu azizun. Namun itu jarang, kamaqil, sebagaimana dikatakan, jarang firijali di antara banyak orang. menemukan orang yang tekun ulat, itu sedikit, jarang. Sebagaimana dikatakan dalam satu syair, azizun di sini maknanya qalilun, kama qila likulin ila sya'win wal ula harokatun, semua orang ila sya'win wa ula, sya'win maknanya sabqin, sabak dahulu. Wa ula dan derajat yang tinggi, harokatun tergerak. Makna bait ini yakni yamilu qalbu kulli wahidin, hati setiap orang itu condong untuk bisa bersegera mendapatkan kedudukan yang tinggi. Walakin azizun firijali sabatu, kalau pengen semuanya pengen dikasih iming-iming manfaatnya begini begini begini, dimotivasi, termotivasi, semua orang termotivasi. Motivasi menuntut ilmu agama, semua orang termotivasi. Motivasi kajian, motivasi belajar nahwu, semuanya kayaknya yes untuk belajar nahwu. Nah, semuanya kepengin gitu. Likulin ila sya'win wal ula harakatun, ada gerak hati kepengin untuk terdahulu dalam kedudukan yang tinggi. Walakin azizun firijali thabatu, namun yang jarang, yang langka di antara manusia itu yang tekun dan ulat. Kemudian wakil dan ada ungkapan yang indah mengatakan keberanian itu sabru sa'adin, sabar sesaat, gak lama kok itu. Itu berani yang sesungguhnya. Di sarahnya dikatakan keberanian itu bukan karena kuatnya badan, badannya sehat itu kemudian jadi pemberani, indah. Walakinna sabru sa'atin alal mitha alal masyaqi wal alami, namun sabar sesungguhnya adalah sabar sesaat menghadapi derita dan kesusahan. Itu sesaat saja, tidak lama. Maka bukanlah orang yang pemberani, orang yang badannya kuat, tegap, dia pemberani. Bukan. Orang pemberani yang sesungguhnya adalah dia mau sabar sesaat. Mau sabar sesaat belajar nahwu misalnya. Sabar sesaat saja itu tidak lama kok. Sesaat saja itu sebentar. Itu sebentar saja. Paling setahun kalau tekun. Itu sebentar, tidak lama. Itu tidak lama. Nah, sabar sesaat alal masyak wal alam, untuk menghadapi susah payah, kemudian keperihan, derita sesaat. Nah, itu pemberani yang sejati. Bayam bari, maka sepatutnya penuntut ilmu ayat butah sabar, waisbir dan sabar. Sabar untuk apa saja? Asabrul ala ustadi, sabar dengan ustadnya. Karena ustadnya manusia, ustadnya itu manusia bukan malaikat. Ya kadang ada marah, kadang ada jengkel. Maka kemudian ketika kadang pakai telat, kalau kemudian ustadnya telat kemudian dia mogok padahal dia sendiri telatan, maka kan tidak benar itu kan. Ya, maka ada masalah kemudian sehingga pelajaran kosong, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena anak sakit dan seterusnya. Kalau kemudian mogok, wah saatnya libur, sudahlah saya tidak mau lagi sama ya, sudah saya capek-capek sampai masjid ternyata libur, hanya dia tidak sabar. Ya, maka wajib sabar. Penuntut ilmu yang berhasil sabar ala ustaz, dan sabar dengan ya, ustaznya, dengan gurunya. Wa ala kitabin, sabar dengan buku. Tidak kemudian cuma icip-icip ya, dapat dua pasal kemudian pergi ya, dapat 10 lembar terus gaib. maka sabar dengan buku hatta la yatrukahu abtar, sehingga dia tidaklah biarkan buku itu terputus. Kemudian kalau model belajar sebagian orang wa ala fanin, sabar dengan satu cabang ilmu. Ya, jangan sibukkan dengan cabang ilmu yang lain sebelum mutqin, menguasai yang pertama. Maka ini model belajar per cabang ilmu. Yang ini tentu berbeda dengan model belajar sekolah formal. Dalam satu waktu belajar banyak cabang ilmu. Maka jika metode belajarnya adalah per cabang ilmu, ya, maka sabar per cabang ilmu. Jangan pindah-pindah, ganti-ganti ilmu. Wa ala baladin, kemudian sabar yang lain, sabar dengan negeri tempat dia belajar. Oh, kok ternyata panas, kalau siang panas, saya cari yang dingin lah, pindah tempat yang lain, nanti dinginnya kedinginan, nanti pindah lagi tempat yang saya mau yang hangat, pindah negeri yang lainnya. Hatta layan takil, sehingga tidak pindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, min ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan mendesak. Maka tidak sabar dalam tiga hal di atas, tidak sabar dengan guru, tidak sabar dengan buku, tidak sabar dengan cabang ilmu, atau empat, tidak sabar dengan tempat belajar. Kalau di tempat kita, sabar dengan pondok, dengan ma'had. Nah, di antara orang yang tidak gagal dalam belajar, pondoknya pindah-pindah. Nah, kenapa temannya enggak sek sama temannya? Di sini setahun, bosan. Ya, minta sama bapaknya untuk pindah ke pondok yang lain. Oh, kayaknya di sana enak-enak. Nah, enggak sana. Ternyata kalau sini punya problem sama temannya, sini punya problem sama gurunya. Wah, gurunya killer, enggak enak. Pindah pondok lagi. Itu biasanya hasilnya gagal. Maka beliau katakan fa inna dzalika kullahu, maka tidak sabar dalam itu semua. Yufariqul umur, itu mengkacaukan urusan, menyibukkan hati, kemudian membuang-buang waktu. Di samping yu'dil mu'alim, itu menyakiti guru. Ya, maka di antara bentuk menyakiti guru, hadir di awal-awal, habis itu menghilang tanpa berita. Mutabir kata orang, mundur tanpa berita, tidak pamitan, tidak ini. Itu di antara bentuk yu'dil mu'alim, menyakiti guru. Dia sudah nyempet-nyempetkan waktu untuk ngajar dan mengutamakan majelis ilmu daripada istrinya, daripada anaknya, daripada keluarganya. Setelah itu ternyata muntaber, mundur tanpa berita. Wayambe ayasbil amma turiduhu nafsuhu wahawahu. Dan di antara sabar yang penting adalah bersabar dengan apa yang diinginkan oleh jiwanya dan hawa nafsunya. Karena penuntut ilmu butuh biaya untuk beli buku. Karena beli buku, maka makan baksonya ditunda dulu. Makan enaknya nanti dulu. Jalan-jalannya gak jadi dulu. Kenapa? Ini perlu biaya untuk buku, biaya untuk bensin untuk ke tempat majelis ilmu dan seterusnya. Maka keinginan-keinginan yang lainnya itu dikalahkan demi belajar. Qala syair, seorang penyair mengatakan innal hawa lahwal hawanu bi ainihi. Sesungguhnya menturuti hawa nafsu lahwa, sungguh dia kehinaan itu sendiri. Wasari'u kulla hawanin, dan korban setiap keinginan adalah sari'u hawani, adalah korban kehinaan. Ya, arti bait bahasanya menuruti hawa nafsu itu menjumuskan orangnya dalam kehinaan dengan dia turuti apa yang diinginkan oleh jiwanya, yang itu berdampak pada kehinaan dan kerendahan. Wasari'u kulla hawanin sari'ul hawani. Artinya man ghalaba ali al hawa, siapa yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka yaghlibu ali al hawan wal madillah, maka dia dikalahkan oleh kehinaan dan kehinaan. Maka siapa yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia dikalahkan oleh kehinaan. Demikian juga sabar yang penting bagi penuntut ilmu adalah wayasbir alal mihan, sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian, bal balaya dan bala atau cobaan. Sebagaimana dikatakan khazainul muna, sesungguhnya gudang angan-angan dan cita-cita ala qanatiril mihani. Qanatir artinya banyak. Sehingga ala qanatiril mihani artinya banyaknya cobaan dan ujian. Wa unsyitu, dan aku dibacakan syair. Maksudnya kuri'a hadza syi'ru indi, syair ini dibacakan di hadapanku. Atau di sini bacanya, kalau di sarahnya bacanya ansyattu qara'tu ala hadhil quri'at alayya wa quri'at unsyittu quri'at alayya hadhil abyatu allati ta'ti min ba'du, dibacakan kepadaku syair sebagai berikut. Dan ada yang mengatakan ini syairnya Ali bin Abi Thalib. Alala tananul ilma ila bisittatin, ada yang menisbatkannya sebagai baitnya Imam Syafi'i. Ingatlah bahasanya Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'undika, akan aku beritakan kepada Anda, an majmu'iha, tentang semuanya, bibayani, dengan jelas. Dzaka'in, cerdas. Hirsin, semak antusias. Istibarin, sabar. Wabulghatin, dan biaya. Irsyadi ustadin wa tuli zamani, bimbingan guru dan lamanya waktu. Saya bacakan sarahnya. Sa'umbika ay sa'ukhbirika an majmi'a bibayani zaka'un atau zaka'in, bacanya zaka'in, zaka'in badal dari sittatin. Namun boleh juga dibaca rofa dan nasab. Zaka artinya siratul fitnah, cerdas. Wal hirs, antusias atau semangat ala tahsili untuk mendapatkan ilmu. Istibarin, sabar, yaitu menghadapi ujian dan bala. Wabul ghatin ay kifayat minal aish, biaisu layah taju fi amri rizki ilal ghair, ya, tercukupinya kebutuhan hidup sehingga tidak membutuhkan orang lain. Karena membutuhkan bantuan orang itu mengganggu hati, sehingga tidak konsentrasi, sehingga tidak mungkin menuntut ilmu. Wa irsyatu ustadin ay dalalatu ustadin, petunjuk dari seorang guru tentang mana yang benar. Wa tuli zamani, artinya labuta min tuli zamanin, tidak boleh tidak harus waktu yang lama supaya mendapatkan ilmu. Karena mukaddimah dan pengantar ilmu itu banyak yang tidak bisa terwujud dengan waktu yang sebentar. Ini masalah memilih guru dan memilih ilmu. Kemudian tentang memilih kawan. Adapun memilih kawan, maka pilihlah kawan yang rajin, rajin belajar, orangnya hati-hati dengan dosa dan maksiat, orangnya punya karakter yang bagus, karakter yang enak, yeah. Orangnya lembut, orangnya ini, penyayang, pemurah. Kemudian itu kurang mutafakihin, orang yang semangat untuk memahami. Itu ada yang keliru di cetakan dari Ibnu Katsir. Mutafakihin, atau kalau di sarannya mutafahimin, orang yang berupaya untuk memahami. mungkin kalau dicetakan tersebut tulisannya harusnya mutafaqihin, kurang qaf. Wayafiru, dan larilah, jauhilah sejauh-jauhnya teman yang pemalas. Wal mu'attil, dan orang yang teman yang sukanya nganggur. Wal miktar, dan orang yang miktar. Ai kathirul kalam, hobi ngejak ngobrol. Nanti gak jadi belajar kalau hobinya ngejak ngobrol, cerita 2 jam cerita antok. Ya, gak jadi ngobrol. Jauhi teman seperti ini kalau mau ya, jadi penuntut ilmu yang berhasil. Wal mufsid, orang yang merusak, ahlul fasad, fatan, ahlul fitnah. Kala syair, seorang penyair mengatakan, anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu, tentang seseorang jangan tanyakan namun lihatlah temannya. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena teman dengan yang ditemani itu mengikuti. Fa in kana dasyarin, jika dia ada teman yang jelek, fajanibu, jauhilah dia suratan cepat-cepat. Wa in kana dha khairin, jika dia orang yang baik, faqarinhu tahdadi, maka berkawalah dengannya engkau mendapatkan petunjuk. Wa ansyatu, dan aku pun membuat syair ya, dengan la tashab al kaslana fi halatihi, janganlah berkawan dengan pemalas dengan berbagai macam keadaannya. Itu dalam keadaan dan waktu-waktunya. Kam solihin bifasadi akhara yabsudu, betapa banyak orang baik-baik karena rusaknya temannya jadilah dia rusak. Adwul balidi ilal jalidi sari'atun, penyakit menular orang yang bodoh pada orang yang tekun itu cepat. Adwa bifatil ain kasukunidal, artinya saroya, menyebarnya. Al-balid ahmak, orang yang dungu. Al-jalid kawiyul fahmi, orang yang bagus pemahamannya, orang pinter gitu. Penyakit menular orang bodoh kepada orang pinter itu cepat. Orang pinter ketularan penyakitnya orang bodoh itu cepat. Seperti bara api yuta'u fi romadi, yang diletakkan di romad, di abu bakar, fayahmudu, maka dia padam. Maka ya, bara api jika diletakkan di abu, maka dia akan jadi arang dan padam, padam dan jadi arang. Demikian juga orang pintar, jika temenan sama orang yang bodoh, maka cepat jadi orang yang bodoh, karena persahabatan itu mempengaruhi. Dan dalil bahasanya sahabat itu mempengaruhi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak terlahir di atas fitrah Islam, akan tetapi dua ayahnya menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Apa ini? Persahabatan. Bersahabat dengan ayah dan ibu, itulah yang menyebabkan dia berubah. Al-Hadisa. Al-Hadis itu ada dua cara baca. Boleh dibaca Al-Hadisa, artinya Akmilil Hadisa. Boleh dibaca Mansub, ya, karena dia maf'ul bihi dengan fi'il yang terbuang. Iqra al-hadisa atau akmilil hadisa. Boleh pula dibaca marfu al-hadithu, sebagai fa'il dengan fi'ilnya dibuang, ay tammal al-hadithu. Ya, maka al-hadithu, maka fi'ilnya tamma. Kalau al-hadisa fi'ilnya akmil atau iqra. Kemudian yukalu, dikatakan dalam hikmah, kata bijak namun pakai bahasa Persi. Ini kita perlu terjemahnya. Ini bahasa Persi. Untuk bait yang pertama di catatan kaki, kalau di cetakan dari Ibnu Katsir, maknanya adalah Al musahib asu aswa minal hayati, kawan yang jelek lebih berbahaya daripada ular. Wa aktsar minad dararan, lebih banyak bahayanya daripada ular. Atau saya bacakan di syarahnya. Hakul dat billahi as-samad, artinya bihaqqi dzatihi ta'ala wa taqaddasa, demi Allah gitu. Isinya sumpah. Ya, kemudian ya rubat irtad, itu artinya as-saib asu ya'ti bika ila janibil jahim, kawan yang jelek itu membawamu ke samping neraka. Kemudian ya yarniku dan seterusnya, itu artinya aitarhid ashahiba asalih, carilah kawan yang baik, tajid bisa babihi jannatin naim, maka engkau akan jumpai dengan sebab kawan yang baik surga penuh kenikmatan. Wakil, dan ada seorang penyair yang mengatakan in kunta tabri al ilma wa ahlahu, jika engkau mencari ilmu dan orang yang berilmu, wa syahidan, dan saksi yukhbiru an ghaibi, seorang saksi yang akan mengkabarkan tentang ilmu yang belum engkau tahu, fa tabir al arda bi asma'iha, maka ambillah pelajaran dari bumi, dari tanah dan nama-namanya. Demikian juga wa tabir sahiba bis sahibi, dan simpulkanlah seorang kawan dengan melihat siapakah kawannya. Maka ghaib itu artinya ilmu yang belum diketahui. Ambillah pelajaran tentang tanah dengan nama-namanya. Ya, maka di sini di sarannya disampaikan, tanah itu punya beberapa nama. Jika dia isinya tanam-tanaman, ya, padi dan sebagainya, maka namanya di'ah. Dan kalau tanah tersebut penuh dengan pohon, namanya janinah. Namun kalau tanah tersebut penuh dengan sayur-mayur dan sayur-mayur kemudian semangka, namanya bustan. Kalau kosong, tanah kosong namun banyak durinya, disebut sabahah. Maka jika ada seorang mengatakan saya punya di'ah, maka begitu dia mengatakan di'ah, maka langsung koneksi, kita kemudian bisa bayangkan dia punya tanah yang di situ ada banyak zaraknya, tanaman padinya. Kalau dia mengatakan saya punya janina, oh, dia punya tanah yang banyak pohonnya dan buahnya. Artinya, maka nilailah tanah yang tidak engkau lihat dengan mata kepala, dan ketahuilah keadaan tanah cukup dengan namanya. Yang dengan namanya tersebut seakan-akan tanah itu di depan mata, seakan-akan bisa kita saksikan. Nah, maka demikian juga kawan, kita tidak tahu gimana kawan ini, maka lihat temannya. Kita tidak tahu dia punya tanah seperti apa, nah, cukup dengan namanya. Maka demikian juga kawan, cukup dengan lihat siapa kawannya. Ya, kita istirahat sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'ala anil hamdulillahi rabbil alamin.